Berapa orang aja nih? Mau gak nih? Mau. Ada doa diajarin sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau yang tadi itu Nabi bacain bakal Sayyidatuna Ummu Salamah tuh enggak tahu deh tuh. Itu punya dia tuh. Cuman ini Nabi ngajarin bakal Sayyidatuna Aisyah. Apa? Doanya Allahumma Rabb Muhammad اغفر لي ذنبي واذهب غيظ قلبي واجرني من مضلات الفتن. Hafal enggak nih? Ulang. Nih. Hah? Direkam deh nih. Ya cuman suaranya jangan disebar kemana-mana. Rekam bakal ente aja udah jangan direkam deh. Ini doanya. Allahumma Rabb Muhammadin ighfir li dhanbi wa adhib ghayza qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Allahumma Rabb Muhammadin ighfir li dhanbi wa adhib ghayza qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Allahumma Rabb Muhammadin ighfir li dhanbi wa adhib ghayza qalbi wa ajirni min mudillatil fitan. Ini doa antum baca, ane ijazahin bakal antum sebagaimana ane dapetin. Ini doa dari Syekhana Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafiz. Ya, ane ijazahin ini semua bakal antum. Insyaallah kabul. Ini kelihatannya nih, ini doa nih bakal antum nih lebih mahal dari air, lebih mahal dari tasbih nih. Boleh baca di depan hari ini. Ane enggak tahu toh. Tuh ada enggak tahu. Wallahu a'lam, sampai-sampai di sini kita ziarah.